Qala, beliau berkata, akhbaroni Bahir ibnu Sa'id. Akhbaroni Bahir ibnu Sa'ad. Telah mengkhabarkan kepadaku Bahir bin Sa'ad an Khalid ibni Ma'dan, dari Khalid bin Ma'dan, anil Miqdam, dari Al-Miqdam, dari seorang sahabat yang bernama Al-Miqdam, sami an Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Al-Miqdam ini mendengar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, ma at'amta nafsaka fahuwa shadaqah. Apa saja yang engkau konsumsi untuk dirimu, maka itu adalah sedekah. Wa ma at'amta waladaka wa zaujataka wa khadimaka fahuwa shadaqah. Dan apa saja yang engkau berikan, engkau nafkahkan kepada anakmu dan kepada istrimu serta pembantumu atau budakmu, maka itu adalah sedekah. Al-hadith hadithun sahih. Hadith ini derajatnya sahih. Semua periwayat atau perawinya adalah thiqah, terpercaya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah yang bisa diambil pada hadith ini, faedah yang pertama adalah sedekah itu banyak ragamnya. Sedekah itu banyak ragamnya. Faedah yang kedua, faedah yang kedua adalah bahwasanya sedekah itu, barakakum, di antara bentuk ragamnya adalah sedekah atau sedekah dengan harta. Yang kedua, sedekah dengan ilmu. Kalau harta diinfakkan, kalau dengan ilmu berarti diajarkan. Dan kata para ulama, sedekahnya ilmu itu adalah, zakatnya ilmu itu adalah diajarkan. Apabila seseorang memiliki ilmu namun tidak diajarkan, maka barakafikum, ada ketimpangan pada dirinya. Yang ketiga adalah sedekah dengan kekuatan yang dia miliki. Dia memiliki kesehatan, tidak bisa bersedekah dengan hartanya karena miskin. Tidak bisa bersedekah dengan ilmunya karena mungkin baru belajar. Maka dia bersedekah dengan badannya. Dia ikut kerja bakti. Yang kerja bakti ta'awun tersebut, gotong royong tersebut, bahu-membahu tersebut, barakafikum, ada nilai ibadahnya. Atau hukumnya sunnah, mubah, namun dia niatkan untuk, barakafikum, kebaikan, maka bernilai ibadah. Innamal a'malu binniyat, wa innamalikulli mir'in manawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Dan seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia sesuai dengan yang dia niatkan. Yang keempat adalah bersedekah dengan kedudukannya. Mungkin dia orang yang lemah, mudah sakit. Orang yang serba terbatas. Tidak mampu saat itu untuk bersedekah dengan hartanya. Demikian pula dia bukan orang yang berilmu, tidak bisa bersedekah dengan ilmunya. Namun dia memiliki kedudukan, maka dia bersedekah dengan kedudukannya. Ketika dia sebagai presiden misalkan, kepala negara, sebagai bupati, camat, kepala desa, Pak RT, maka dia bersedekah dengan itu dengan cara memudahkan urusan kaum muslimin pada urusan-urusan yang menjadi perkara kebaikan untuk mereka. Maka itu disebut dengan sedekah. Dan bahkan di antara sedekah yang paling ringan adalah senyum, berwajah manis terhadap kaum muslimin, sama muslim atau muslim dengan muslimah namun mahramnya atau istrinya. Bagaimana disebutkan dalam hadis, barakakum, la tahqironna minal ma'rufi syai'a, janganlah kamu meremehkan kebaikan sedikit pun, walau antalqa akhaka biwajhin taliqa, walaupun hanya sekedar memberikan senyuman wajah yang berseri-seri terhadap saudaramu ketika bertemu. Dan ini merupakan sedekah. Barakallahu. Jadi secara pengelompokan sedekah itu ada empat tadi. Namun barakallahu ya, yang paling seringnya itu adalah dengan harta. Barakallahu. Yang paling sering disebut adalah dengan harta. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Faedah yang berikutnya, di antara bentuk sedekah adalah menafkahi orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya, berada di bawah kepengurusannya. Di situ tidak disebut berapa nilainya. Yang penting mencukupi. Bahkan disebutkan dalam hadis, hanya sesuap nasi untuk keluarga, maka itu adalah sedekah. Tidak harus muluk-muluk. Barakallahu. Bagaimana disebutkan dalam hadis yang barusan kita baca, wa ma at'amta waladaka wa zaujataka wa khadimaka fahuwa shadaqah. Dan apa saja yang engkau nafkahkan kepada anakmu, istri dan pembantumu, maka itu adalah sedekah. Adalah shadaqah. Barakallahu. Faedah yang berikutnya, hadis ini menunjukkan keutamaan Islam dan keindahan Islam. Keutamaan Islam dan keindahan Islam. Barakallahu. Di antara bentuk keutamaan dan keindahannya, ya ini. Perkara yang mungkin dianggap remeh oleh manusia, ternyata di sisi Allah dianggap sedekah. Faedah yang berikutnya. Di antara bentuk keutamaan dan keindahan Islam adalah sesuatu yang dianggap remeh oleh manusia ternyata bernilai sedekah atau dianggap sedekah juga. Mungkin kita sering mendengar bahwasanya barakallahu'alaikum yang namanya sedekah itu adalah sesuatu yang kita berikan kepada orang lain. Ternyata di sini disebutkan apa saja yang kita makan untuk diri kita sendiri itu saja sudah sedekah. Sedekah untuk tubuh kita. Barakallahu. Faedah yang berikutnya. Sesuatu yang dianggap sedekah di dalam Islam. Sesuatu yang dianggap sedekah di dalam Islam padanya dibutuhkan niat. Padanya dibutuhkan niat. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, wa hadza yahtaju ila niyyah. Bahwasanya ini semuanya membutuhkan niat. Ketika kita memakan makanan, mengkonsumsi makanan dan minum, maka supaya bernilai sedekah, kita juga meniatkan, ya, bahwasanya ini adalah sedekah. Meniatkan, mengharapkan kepada Allah semoga bernilai sedekah. Kalau tidak meniatkan, maka ya itu hanya sebatas barakafikum amalan mubah, amalan yang boleh, makan biasa. Barakafikum. Jadi seluruh amalan-amalan akan dianggap sebagai amalan soleh. Maka kalau ada niat di situ, orang hendak mengerjakan sholat harus ada niat. Lillahi ta'ala, niat sholat. Dan niat sholat itu bukan dilafadzkan. Barakafikum. Orang hendak barakafikum tidur supaya mendapatkan pahala, maka dia meniatkan dengan tidur tersebut supaya badannya sehat barakafikum, kemudian bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah tidurnya, maka dia mendapatkan pahala. Tapi kalau dia tidak meniatkan asal tidur, maka itu hanya sebatas menilai, hanya sebatas amalan mubah. Barakallahu. Seperti itu. Dalilnya adalah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Kalau enggak ada niat, ya enggak dapat pahala. Barakallahu. Itu hanya sebatas rutinitas saja. Namun walaupun niatnya adalah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala supaya bernilai sedekah, tetapi kalau hasilnya adalah hasil dari barang yang haram, maka tidak dianggap sedekah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima melainkan yang baik-baik. Innallahal jamil yuhibbul jamal. Wala yaqbalu illa thayyib. Atau innallaha thayyib yuhibbu thayyiban. Wala yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Maka kalau ada orang mencuri, baik dengan cara gosok, diam-diam mengambil, nilep, atau dengan cara mengambil cara paksa, terang-terangan, merampok, jambret, barakafikum, dan lain-lain, lalu diinfakkan dengan itu, maka tidak diterima. kecuali yang baik-baik. Maka tidak ada barakafikum istilahnya, ya, kita meniru sebagian yang dianggap sebagai sunan wali, yang mencuri milik orang kaya kemudian dibagikan kepada orang miskin. Maka tidak boleh barakafikum. Faedah yang berikutnya, hadis ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala merahmati usaha seorang muslim, mukmin, muslimah, mukminah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sampai-sampai dalam urusan memakan untuk dirinya sendiri, mengkonsumsi makanan, meminum minuman untuk dirinya sendiri, itu dianggap sedekah. Itu diantara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, diantaranya Syekh Muhammad Ibn Sa'id Ruslan, dalam syarahnya beliau menyatakan, diantara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadzal abdal muslima zakaron kana au unta la yadhi'u min amalihi syai'un abadan. Sesungguhnya seorang hamba yang muslim, baik laki-laki maupun wanita, maka amalannya tidak akan sia-sia sedikitpun selama-lamanya. Dalilnya adalah surat Al-Kahfi ayat ke-30. Surat Al-Kahfi ayat ke-30. Dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amalan seorang muslim, seorang mukmin. Barakallahu. Dalam surat Al-Kahfi ayat ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat innala nudzi'u ajra man ahsana amala. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang telah beriman, wa 'amilus shalihat, dan telah beramal soleh, inna la nudhi'u, maka kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menyia-nyiakan ajra man ahsana amala, ya, pahala orang yang telah berbuat amalan kebajikan, amalan ihsan. Maka itu di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsirnya disebutkan, innal ladzina amanu billahi wa rasulihi, sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa amilul a'mala sholihat, dan dia beramal amalan-amalan soleh. Amalan soleh itu, ya, akan disebut sebagai amalan soleh apabila terpenuhi dua persyaratan. Yang pertama, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesyirikan padanya. Yang kedua adalah mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beramal tersebut. Lahum a'zamul masubah, maka untuk mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beramal soleh, untuk mereka pahala yang besar, yang agung. Inna la nudhi'u ujurahum. Sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala-pahala yang mereka dapatkan. Wala nanqusuha 'ala ma ahsanuhu minal amal. Dan kami Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi ya pahala yang telah mereka dapatkan karena amalannya. Jadi apa yang kita makan akan dianggap bernilai sedekah, pertama harus ada niat. Meniatkan bahwasanya, mengharapkan bahwasanya ini berpahala di sisi Allah, sedekah untuk kita. Barakallahu. Tentunya yang kita makan itu, yang kita minum tersebut halal. Kemudian barakallahu membaca bismillah juga ya sebelum makan. Kalau lupa membaca bismillah sebelum makan atau minum, doanya apa? Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Setelah itu membaca doa setelah makan. Apa abdan doa setelah makan? Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwa wa huwa ja'ala lahu makhraja. Atau dalam riwayat lain, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Maka didasari dengan itu merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kita makan selain itu adalah dari jalan yang halal, kemudian kita niatkan, maka harus kita ini adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beramal soleh. Intinya kita ini harus muslim. Kalau ada orang Nasrani, Yahudi atau orang musyrik lainnya bukan muslim, bukan mukmin, bukan muslimah, bukan mukminah, dia meniatkan sebagai sedekah apa yang dia makan, maka tidak dinilai sebagai sedekah. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Di dalam Islam yang namanya sedekah itu merupakan amalan yang sangat bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Barakallahu. Sebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salas." Apabila seseorang itu meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Barakallahu. Sedekah jariyah itu adalah sedekah yang dipergunakan untuk fisabilillah. Misal dia mewakafkan tanah, yang wakaf tersebut untuk amalan ibadah atau sarana-sarana yang mengandung ibadah, pondok pesantren, masjid, madrasah-madrasah. Atau dia mewakafkan mushaf-mushaf Al-Quran, Al-Quran ke masjid-masjid atau ke sebagian orang, maka itu berupa sedekah jariyah. Termasuk buku-buku, kitab-kitab, termasuk juga buku terjemahan bisa. Bagaimana telah lewat pembahasannya, Termasuk sedekah jariah adalah seseorang mengebor sumur yang kemudian sumur tersebut dimanfaatkan oleh orang banyak, maka itu termasuk sedekah jariah. Termasuk sedekah jariah juga berkafikum adalah dia melakukan penghijauan yang dengan itu banyak orang yang mengambil manfaat darinya, termasuk hewan-hewan, maka itu termasuk sedekah jariah. Termasuk sedekah jariah juga adalah mewakafkan tanah digunakan untuk pemukiman muslim. Barakallahu. Termasuk sedekah jariah adalah mewakafkan ya mobil, kendaraan untuk sarana-sarana dakwah atau yang lain. Ya, salon, ya, mik, barakafikum. Maka selama barang tersebut masih terwujud dan sebelum meninggalnya orang yang bersedekah ini ikhlas lillahi ta'ala, maka setiap hari pahala akan mengalir untuknya walaupun sudah meninggal. Yang kedua, pahala yang akan mengalir untuk orang yang sudah meninggal adalah awwaladin soleh yada'ulahu, seorang anak yang soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Orang tuanya di sini walaupun dia itu punya dosa besar, tapi masih muslim. Sementara anaknya ini syaratnya harus soleh. Kalau anaknya ini gak soleh, maka tidak mendapatkan pahala yang mengalir. Anaknya soleh, tapi orang tuanya ini memiliki dosa besar, tapi masih muslim. Atau masih muslimah orang tuanya, ibunya. Maka tetap akan mendapatkan pahala. Dengan didoakan, barakakikum, ya doa untuk kedua orang tua. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, rahmatilah mereka berdua orang tuaku sebagaimana mereka berdua menyayangi aku dulu ketika aku kecil. Sering didoakan seperti itu. Bahkan termasuk bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal, maka itu dianggap sedekah dan nyampe kepada dia, kepada keduanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, barakallahu'alaikum, hadis bahwasanya ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummati matat fahal laha ajr in tasaddaqtu anha, sesungguhnya ibuku telah meninggal, maka apakah beliau akan mendapatkan pahala apabila aku bersedekah mengatasnamakan ibuku? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, na'am, iya. Barakallahu. Kemudian para ulama yang lain menjelaskan ketika ditanya, barakakum, ya, as-shalah mahiyya bimasyru'ah, atau was-shalatu was-siyam, bagaimana dengan sholat dan puasa? Misalkan ada orang tua itu tidak pernah sholat, atau sholatnya itu bolong-bolong, bolehkah anaknya ini sholat mengatasnamakan orang tua? Barakakum. Maka diantaranya Syekh bin Bas rahimahullah, beliau adalah mufti kerajaan Saudi ketika itu, merupakan ketua komite ya badan penelitian dakwah dan fatwa, beliau menyatakan as-shalatu ma hiya bi masyru'ah. Kalau salat itu tidak disyariatkan untuk mayit. La yusalli 'alal mayit atau la yusalla 'alal mayit. Ya. Salat di atas namakan kepada mayit itu tidak diperbolehkan. Lam yusra' hadza, ini tidak disyariatkan. Wa hakadzal qira'ah, demikian pula membaca Al-Qur'an diniatkan untuk sang mayit, maka tidak diterima, tidak ada contohnya. Amma siyam, adapun puasa. Fa idza kana alaihi shaum yusamu anhu. Kalau ternyata orang tua itu punya hutang puasa, maka hendaknya disahur. Siapa yang menyahur? Adalah barakallahu fikum anaknya atau ahli warisnya. Itu yang berhak untuk membayar hutang puasa. Sebutkan dalam hadis barakallahu fikum, ketika para sahabat bertanya tentang hutang puasa barakallahu fikum, ada sejumlah sahabat, mereka bertanya kepada Nabi, ketika mereka mendapati sebagian orang tuanya itu memiliki hutang puasa. Sejumlah sahabat ada menyatakan man mata wa alaihi saum syahr. Ba'duhum qala saumu syahrain anasumu anhu. Wahai Nabi, kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan dia memiliki hutang puasa Ramadan satu bulan penuh atau dua bulan, anasumu anhu, apakah kami ini sebagai ahli waris atau sebagai anaknya wajib untuk berpuasa, ya, menyaurinya? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi beliau menjawab sumu anhu, maka berpuasalah kalian, ya, untuk membayar barakallahu fikum hutang tersebut. Kemudian dalam riwayat lain, ya, ada seorang wanita bertanya kepada Nabi, hadis Ibnu Abbas. Wanita tersebut menyatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat wa alaiha saum Ramadan, afasumu anha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal, namun beliau memiliki hutang puasa Ramadan. Apakah aku harus membayarnya? Qala sumi an ummik. Maka Nabi menjawab pertanyaan wanita tadi, berpuasalah kamu dalam rangka membayar hutang puasa ibumu. Ara'aita law kana 'alaiha dain akunti, ya, qadiyatuhu. Ya, akunti qadiyatahu. Barakallahu fikum. Bagaimana menurut kamu apabila, ya, ibumu itu memiliki hutang, hutang biasa, hutang uang, harta pada orang lain. Bukankah kamu itu juga wajib untuk membayarnya? Kemudian Nabi menyatakan, uqdullaha, ya, fallahu ahaqqu bil wafa. Maka hendaklah membayar untuk Allah terkait hutang-hutang yang ada, maka Allah berhak untuk dipenuhi hutangnya. Kalau punya hutang puasa, maka ahli warisnya yang membayar. Kalau hutang sholat tidak ada, tidak dibayar oleh ahli waris, tidak disyariatkan. Demikian pula membacakan Al-Quran. Beda dengan doa. Didoakan kebaikan, barakah fikum, maka itu ada syariatnya. Maka barakah fikum, ya, itu diantara bentuk amalan yang penting untuk orang yang meninggal adalah seorang anak yang soleh yang mendoakannya. Di antara bentuk anak yang soleh adalah barakah fikum dia berinfak bersedekah atas nama orang tuanya, maka akan sampai pahalanya. Tapi kalau sholat, bacaan Al-Quran, ya, atau acara-acara bid'ah yang tidak ada contohnya itu, maka tidak sampai. Tapi kalau doa untuk kedua orang tua, kebaikan, maka sampai barakah fikum. Kemudian di antara amalan yang barakah fikum bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal adalah awal ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat untuknya. Ketika dia masih hidup mengajarkan ilmu, ketika sudah meninggal ternyata ilmunya diamalkan, diajarkan oleh murid-muridnya, oleh orang lain, kemudian terus, maka ini akan mengalir pada orang pertama yang mengajarinya. Maka barakah fikum, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga guru-guru kita, juga para sahabat, maka mereka juga mengalir pada mereka pahala-pahala walaupun sudah meninggal. Maka barakah fikum, ini semuanya sedekah jariah, anak soleh yang bermanfaat untuk orang tuanya, mendoakan, kemudian ilmu yang bermanfaat, semuanya harus kembali pada ilmu. Tidak mungkin dia bisa bersedekah jariah kalau tidak mengilmui apa itu sedekah jariah, apa itu syarat-syaratnya. Ya, harus ikhlas. Kemudian barang yang hendak disedekahkan halal, milik dia bukan milik orang lain, dan disalurkan pada sasaran yang tepat. Barakah fikum. Kemudian juga tidak mungkin seorang anak menjadi anak yang soleh kalau dia tidak berilmu. Apa saja amalan-amalan yang menyebabkan dia itu menjadi soleh? Dia harus bertauhid, berakidah yang lurus, meninggalkan kesyirikan, kekufuran. Dia harus beramal soleh, ya, melakukan amalan-amalan ibadah dan lain-lain. Maka semuanya kembali kepada ilmu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah untuk berikutnya, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk mengkaji hadis yang berikutnya. Wallahu ta'ala bisawab. Nas'alullahi salama wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.